الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid للإمام العلامة Syekhul Islam Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh Rahimahumullah. Masih dalam bab ke-18, Maja'ana sebab kufri Bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu. Qala al-musannif Rahimahullah ta'ala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Rasulullah SAW, beliau bersabda, Iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari ghulu, karena itu yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ghulu. Hadzal hadits dzakarahu al-musannif bidun dzikri rawi. Hadits demikian Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sebutkan tanpa menyebut perawinya. Langsung qala Rasulullah. Waqad rawahu al-Imam Ahmad wa at-Tirmidzi wa Ibn Majah min hadits Ibn Abbas. Hadits diriwayatkan Imam Ahmad, Ibn Majah, Tirmidzi dari riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wa hadha lafdhu Ahmad, dan ini lafadznya Imam Ahmad di musnadnya. An Ibni Abbas qala li Rasulullah sallam ghadata jama'. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah berkata kepadaku di pagi jama'. Pagi jama' yang dimaksud ini ketika haji di pagi, ketika mereka setelah bermalam di Muzdalifah tanggal 9 mulai terbenam matahari, jamaah haji keluar dari Arafah menuju Muzdalifah, bermalam di sana. Tidak ada amalan yang disunahkan, bahkan yang disunahkan untuk istirahat malam itu, salat maghrib, isya, kemudian istirahat. Tidak ada amalan apa-apa sampai esok pagi, salat subuh, kemudian berzikir, berdoa sampai keluarnya matahari. Begitu pagi matahari keluar, mereka berjalan menuju Mina. Nah, di pagi itu kata Ibnu Abbas, Rasul katakan kepadaku, halumma ulqut li, sini ambilkan untukku, ya ini beberapa batu. Karena amalan pertama yang dilakukan Rasul di pagi itu setelah sampai di Mina adalah lempar jumrah, jumrah Aqabah atau jumrah kabir. Falaqittu lahu hasayat wa hunna hasal khadz. Kata Ibn Abbas, aku ambilkan beberapa batu untuk Rasul untuk melempar. Falamma wada'ahunna fi yadihi, begitu itu diletakkan di tangan Rasul sallam, qala na'am, bi amthali haula. Rasul katakan, iya seperti ini, untuk kalian melempar. Wa iyyakum wal ghulu fid din, dan ini iyyakum wal ghulu fid din, ini potongan hadisnya yang diikhtisar, diringkas oleh Imam Muhammad. Itulah potongan ini saja yang diambil, karena tentunya kaidah menyebutkan al-ibrah bi'umumil lafad la bi khususis sabab. Yang jadi penentu, yang dianggap ibrahnya, keumuman lafadnya, bukan kekhususan sebab. Kalau dilihat dari kekhususan sebab, hadis terkait lempar jumrah. Kalau seandainya itu yang menjadi penilaian, akan dikatakan bahwa larangan hulu berlebihan itu hanya kalau masalah ngelempar, karena sebabnya itu. Maka selain masalah ngelempar gak apa-apa hulu. Tetapi bukan begitu kaidahnya. Kaidahnya ibrohnya justru dari keumuman lafad. Lafadnya umum, iyyakum wal hulu. Semua bentuk hulu dilarang, ditahdir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu fid din. Karena umat sebelum kalian pun hancur karena ghulunya dalam perkara agama mereka. Qala Syekhul Islam, hadza amun fi jami'i anwa'il ghulu. Ini kata Syekhul Islam, ini larangan umum mencakup seluruh bentuk-bentuk ghulu, segala bentuk ghulu dilarang. Fil i'tiqadat wal amal, baik itu dalam bentuk keyakinan maupun dalam bentuk amalan, segala ghulu dilarang. Wa sababu hadzal lafdzul am ramyul jimar, sebab lafaz yang umum ini lempar jumrah, batu yang dipakai. Wa huwa dakhilun fihi, dan termasuk larangan hulu dalam masalah melempar, termasuk dalam keumumannya. Mithlu ramyi bil hijaratil kibar bina'an ala annahu ablagh minas sighar. Misalnya hulu dalam masalah ramyul jamarah, lempar jumrah, dia lempar dengan batu-batu besar dengan keyakinan lebih bagus, lebih mantep ketimbang batu-batu kecil. Maka ini termasuk dalam ghulu. Para ulama sebutkan dia batu untuk jumrah lebih besar dari humusah. Humusah itu kira-kira kurang lebihnya, kamu tahu jagung dikukus, dia agak melembung sedikit, membesar sedikit. Nah, lebih besar dari itu. Wadunal bunduqah, lebih besar dari bunduqah, kurang lebih segini mungkin. kira-kira se apa ya, sebiji buah anggur kurang lebihnya, atau nah, tidak lebih besar dari itu. Ini diantara itulah kurang lebih yang Rasul katakan, na'am bi'amthali ha'ula, dengan batu seperti ini kalian melempar. Wa iyyakum wal ghulu, jangan hulu, jangan berlebihan. Dan terjadi memang berlebihan, di mana orang melempar dengan batu-batu besar, dan itu setiap musim haji ada saja batu-batu sekepalan tangan orang, belum lagi ngawur. Mereka gak ngelihat, asal ngelempar dari belakang, karena berjubel banyak, sekian juta orang di satu titik, bayangkan. Pokoknya ngelempar, kadang terlalu kencang, terkena yang sana, yang arah jamaah yang di sebelah sana. Dan sering kecelakaan itu terjadi, berdarah, benjut, ini, luka. Batu-batu gede yang dilempari. Nah, al-muhim yang Rasulullah ingatkan, iyyakum wal ghulu, jangan kalian berlebihan, jangan ekstrim. Batu-batu kecil dipakai untuk melempar jumrah, dan banyak bentuk ghulunya, termasuk menganggap batu itu harus dipungut dari jamak, dari Muzdalifah, sehingga orang sibuk mencari batu, ngumpulin batu begitu pagi di Muzdalifah. Ini juga ghulu, gak ada tuntunan. Batu dari manapun kamu ambil, gak harus itu batu dari Muzdalifah. Begitu pula yang ketiga, bentuk hulunya, mereka cuci batu itu, taruh di botol biasanya, botol aqua gitu, kemudian dicuci, dibersihkan, nah, untuk kemudian dipakai ngelempar. Ini juga hulu. Rasul sendiri tidak mencuci batunya, sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha. Nah, hulu dalam banyak hal. Yuqabiluhu al-jafa, yang bertentangan dengan itu, jafa, mengurang-urangi dari apa yang disyariatkan. Kalau sebab khusus terkait jumrah, begitulah, banyak orang yang gak mau lempar jumrah dengan anggapan bahwa yang dimaksud kita itu melawan setan, melawan hawa nafsu, diperangi dalam seharian ini, bukan berarti harus lempar batu di sana dan ini itu. Sebagian yang lain datang ke tempat jumrah sumur jamarat dalam keadaan dia gak pegang apa-apa, tangannya kosong. Kata dia, cukup dengan niat, niat untuk lempar, gak ada apa-apanya, gak ada yang dilempar, terus niatnya ngelempar. Hadal jafa bertentangan 180 derajat dengan ghulu. Termasuk ghulu pula caci makian dikala melempar, dengan anggapan dia melempari setan. Setan ini yang dilempari, maka sudah itu yang keluar dari mulutnya. Allah ya la'anat, Allah laknati kamu, ini kata-kata yang kotor sudah terucap. Padahal ini ibadah yang mulia. Gulu dan jafa dilarang oleh Rasulullah SAW. Sebagian mereka pula tidak peduli batunya masuk atau tidak. Padahal ini ibadah. Disyaratkan harus batu itu masuk sumur. Sumur jamrah ma'ruf. Kalau enggak sah lemparannya. Sementara dia masih jauh sudah ngelempar-lempar tanpa dia tahu sekian banyak orang di depannya. Padahal ini ibadah mempengaruhi manasiknya, hajinya. Ya harus sabar. Perlahan-lahan, tidak mengganggu, tidak menzalimi orang muslimin, muslimat. Tapi pelan-pelan sampai dia betul-betul dekat dengan bibir sumur, baru kemudian dilempar sehingga dia tahu persis batu itu masuk ke sumur jamarat. Al-muhim, Rasul melarang dari segala bentuk ghulu. Thumma 'allalahu bima yaqtadhi mujanabata hadi man kana qablana. Kemudian Rasulullah sebutkan ta'lil, sebab yang itu memberi pengertian umat ini harus menjauh dari kebiasaan umat-umat sebelum ini. Ibadan anil wuku fi mahalaku bih, agar mereka terhindar dari kebinasaan. Karena umat sebelum ini binasa. Apa sebabnya? Ghulu. Rasul ingatkan, hati-hati kalian dari ghulu. Itu yang menghancurkan umat sebelum ini. Wa annal musyarika lahum fi ba'di hadihim yukhafu alaihi minal halak. Maka orang yang ikut-ikutan menyerupai umat-umat yang sebelum ini, dikhawatirkan juga dia akan terkena hukuman yang sama. Halak. Hancuran. Wal'iyadu billah. Iyakum wal'ghulu, tentunya ini uslub tahdir. Peringatan keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyakum wal ghulu, bermakna luas, baik itu ghulu dalam pujian berlebihan seperti telah lalu, maupun itu ghulu dalam celaan, dalam mencela seseorang atau mencela apa, ghulu berlebihan. Bahkan lebih terkesan mengada-ngada, dusta karena permusuhan dan kebenciannya. Haram, ghulu. Dilarang oleh syariat. Ghulu di dalam ibadah, ghulu di dalam amalan, ghulu di dalam aqaid, masalah keyakinan, semua itu terlarang. Di dalam hadis, kalau diperhatikan lafaz hadis, fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Karena yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah ghulu. Innama. Ini ma'ruf adat hasr. Untuk membatasi. Membatasi hukum yang tersebutkan dalam konteksnya kalau kamu katakan misalnya innama ahbabtuhu ligadha, aku menyenangi ini hanya karena ini, maka maknanya pembatasan, betul-betul kamu menyenangi ya hanya karena itu, enggak ada sebab lain, tidak ada alasan lain, hanya itu alasan satu-satunya. Itu faidah dari innama. Sehingga kalau dikatakan hasr, di situ hakiki menjadi iskal. Kenapa? Karena berarti maknanya pembatasan, bahwa dibinasakannya, dihancurkannya umat-umat sebelum ini hanya karena hulunya, hanya karena hulu, tidak ada sebab lain yang menjadikan mereka dihancurkan. Iskal karena dalam riwayat-riwayat lain, dalam hadis Rasulullah juga terangkan adanya kehancuran atau sebab kehancuran pada umat-umat terdahulu ada selain dari hulu. Misalnya Rasulullah katakan innama ahlaka man kana qablakum annahum idza saraka fihi musyrif taraku al-hadis. Hanya saja umat sebelum kalian dihancurkan, dibinasakan karena kalau orang terhormat yang mencuri mereka biarkan, kalau yang mencuri orang lemah, orang miskin, mereka tegakkan hukum padanya. Ini kan bukan hulu, bab lain lagi, sebab lain. Berarti tadi ketika dikatakan pembatasan innama, hanya hulu yang menyebabkan umat-umat sebelum ini dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain dari para ulama mengatakan makanya makna yang lebih tepat di sini hasr, hasr idhafi. Al-hasr, hasr idhafi, relatif, sesuai dengan penisbatannya. Itu makna pembatasan di sini. Artinya itu dilihat dari faktanya, wakilnya. Artinya karena sebab amalan tertentu. Dengan demikian akan dikatakan dalam hadis umat-umat sebelum ini dihancurkan oleh Allah karena hulu, hanya karena hulu, dilihat dari masalah ibadahnya. Relatifnya di sini, hulu dalam masalah peribadatannya. Dalam masalah akidahnya. Lalu hadis yang lain tadi misalnya, umat sebelum kalian hanyalah dihancurkan karena kalau yang kaya atau terhormat mencuri dibiarkan, kalau yang lemah dihukum. Dikatakan untuk menjawab ini bahwa umat sebelum ini juga dihancurkan kalau dilihat dari sisi hukum. Relatifnya dalam bidang hukum, dalam masalah hukum, mereka kalau yang terhormat dibiarkan. Sebab itu mereka dihancurkan oleh Allah. Maka masing-masing punya pengertian berbeda. Hasr pembatasan tapi relatif. Naam, pembatasan dalam bidang ibadah, dihancurkan mereka dalam masalah ibadahnya, dalam masalah akidahnya, karena hulunya. Dan itu tidak menafikan mereka dihancurkan karena sebab-sebab lain, di luar urusan ibadah, di luar urusan akidah, seperti masalah tadi, hukum, penegakan hukum, mereka juga dihancurkan. Bukan karena hulu, tapi karena pilih kasih. Tadi kalau yang kaya dibiarkan, kalau yang miskin, nah. Dengan demikian, tidak berbenturan, tidak bertentangan hadis Rasul yang satu dengan yang lainnya. Hadis ketika Rasul katakan ahlaka man kana qablakum, itu yang menghancurkan umat sebelum kalian. Al-halak, kehancuran, bisa kehancuran. Halakun dini, kehancuran agama. Berarti kehancuran di situ secara langsung, dalam artian ghulu itu sendiri sudah kehancuran bagi kalian. Berlebihan itu sendiri sudah merupakan kehancuran bagi agama kalian. Yang kedua kehancuran di situ, kehancuran halakul ajsam. Berarti ghulu sebagai sebab kehancuran. Sebab kehancuran karena orang ketika ghulu telah keluar dari ketaatan kepada Allah, telah keluar dari syariat Allah, dan itu menyebabkan mereka dihancurkan oleh Allah, wal'iyadzu billah. Dan kedua-duanya, maknanya kedua-duanya, kehancuran di sini, ahlaka man kana qablakum, mereka dihancurkan dalam artian itu kehancuran agama, mereka dihancurkan karena itu sebab untuk mereka diazab dan dihancurkan oleh Allah jalla fi'ula. Maka ini tahdzir dari Rasul SAW dari ghulu, dan Rasul sebutkan sebab yang menambah orang takut dan menjauh dari ghulu, bahwa itu penyebab dihancurkannya umat-umat sebelum ini. Tahdzir berarti nahyun waziyah. Tahdzir, peringatan keras semacam ini, berarti itu larangan bahkan lebih. Larangan dan lebih. Dan ma'ruf, seperti itulah tahdzir. Kalau kamu ngelarang sesuatu dengan mentahdzir, mengancam dari sesuatu, lebih tajam mengancam. Kalau orang tua misalnya mengatakan kepada anaknya, jangan keluar malam, ya larangan. Tapi akan lebih tajam larangan itu, dan anak pun faham bahwa betul-betul orang tuanya marah dan tidak suka, dan ada mungkin konsekuensi hukuman kalau dia keluar. Kalau orang tuanya mengatakan, awas kamu keluar malam, mana lebih tajam? Yang kedua, tahdzir, peringatan, ancaman, awas kamu sampai keluar malam. Itu sudah mengandung larangan, dan plus larangannya lebih tertekan lagi. Makanya Rasul sebutkan di sini tahdzir, iyyakum wal ghulu. Rasul enggak hanya katakan la taghlu, jangan berlebihan, jangan hulu. Tetapi yang Rasul katakan, iyyakum wal hulu, lebih tajam larangan terhadap hulu. Yang kedua ditambah lagi dengan ta'lil, bahwa itu kehancuran umat sebelum kalian atau sebab dihancurkannya umat-umat sebelum kalian. Isya. Ya. Adzan. Naam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Muadzin.